ada istilah al-akh li'um, saudara seibu. Yaitu ibunya sama, bapaknya beda. Karena meninggal atau karena cerai, ya. Nah, sehingga bapaknya berbeda, tapi ibunya sama. Nah. Tapi ini semuanya masuk dalam daftar al-ukhuwah an-nasabiyah. Saudara-saudara yang memiliki hubungan apa ini? Nasab. Barakofikum. Yang kedua adalah al-ukhuwah al-imaniyah. Saudara seiman, seagama. Tidak memiliki nasab yang sama, tetapi memiliki agama yang sama, maka dikenal dengan istilah al-ukhuwah al-imaniyah. Nah, atau dikenal dengan al-ukhuwah fillah, persaudaraan yang diikat di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena al-ukhuwah an-nasabiyah, persaudaraan yang bersifat nasab yang sama, ini cakupannya kecil. Maka pembahasan kita yang sifatnya umum, karena di antara kita mungkin tidak ada yang senasab, ya. Satunya orang Sampit, satunya orang Jawa, ya. Yang sama-sama Sampit juga mungkin tidak ada hubungan nasab. Maka yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan seiman, seagama, al-ukhuwah fillah. Taib. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103. Tentang al-ukhuwah al-imaniyah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'da'a. Ketika itu kalian saling permusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam melunakkan hati-hati di antara kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalian menjadi bersaudara. Ayat ini khana bitina auzakum wa menjelaskan tentang hubungan persaudaraan dari sisi keimanan atau dari sisi agama. Saat itu orang-orang Ansor, penduduk Madinah, terbagi menjadi dua kabilah besar. Satunya kabilah Aus, Yang lain kabilah Khazraj. Dua kabilah besar ini menetap di Madinah. Mereka saling bermusuhan, bukan cuma ejek-ejekan, tapi sampai terjadi peperangan di antara mereka. Para pakar sejarah Islam menjelaskan bahwa peperangan yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj di masa lalu ini dilakukan secara turun-temurun. Kerjanya itu tawuran, perang, ya, sampai 100 tahun kira-kira, ya. Hubungan mereka tidak pernah akur, tidak pernah harmonis. Semangat kesukuan menjadi pemicu utama. Mereka tidak bisa bersatu. Ada masalah sedikit, perang. Wadah yang tersinggung sedikit, tawuran. Itu. Kalau bapaknya mati, anaknya yang neruskan. Anaknya mati, cucunya yang neruskan. Begitu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Maka dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, suku Aus dan Khazraj ini menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islam. Maka saat itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah mendamaikan di antara dua suku yang telah bersengketa selama 100 tahun lebih, yang sudah mengakar. Barakofikum. Dengan sentuhan-sentuhan nubuah, bimbingan-bimbingan yang penuh hikmah, walhamdulillah, suku Aus dan suku Khazraj mereka bisa lunak hatinya. Mereka pun menjadi bersaudara. Bahkan kekuatan persaudaraan di antara kedua suku ini lebih kuat daripada persengketaan yang selama ini mereka lakukan. Jadi setelah berperang, bersengketa dengan kuat, ya, mungkin orang sudah pesimis atau putus asa untuk bisa menyatukan, ya. Tapi setelah disatukan oleh Rasulullah SAW di atas Islam, membuang jauh-jauh semangat-semangat kesukuannya, mereka pun menjadi bersaudara. Dan jalinan persaudaraan atas dasar Islam dan iman ini lebih kuat daripada persengketaan yang selama ini mereka lakukan. Mereka menjadi bersaudara. Masya Allah. Ini termasuk kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan persatuan suku Aus dan Khazraj, kekuatan Islam semakin dahsyat. Merekalah para sahabat Ansar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, dasarnya bukan apa ini? Nasab. Tapi dasarnya ialah Islam dan iman. Itu ternyata lebih kuat daripada dasar nasab. Nah, persaudaraan seiman, seagama itu ternyata terbukti lebih kuat daripada persaudaraan senasab. Nah, kenapa? Karena Allah lah yang memberi taufik dan memberi ikatan yang kuat kepada mereka. Semuanya itu karena Allah. Nah, itulah sebabnya. Istilahnya ialah al-ukhuwah fillah. Kalau al-ukhuwah an-nasabiyah itu biasanya ikatannya adalah harta. Ya? Nah. Ada bagi-bagi harta, kumpul. Nah. Ya? Nah. Bapaknya habis panen gitu ya. Anaknya dipanggil semua, kamu. Enggak ada bagi-bagi harta, juga enggak kumpul. Ya, nah. Itu atau ada acara keluarga, walimah atau apa datang, ya. Kalau enggak ada ya sudah sendiri-sendiri mencari. Barakallahu. Di dasarnya adalah dunia. Persaudaraan senasab itu seringkali didasari atas apa ini? Dunia. Itulah sebabnya mengapa tidak terlalu kuat. Ya. Nah, bahkan kalau pecah di antara saudara itu lebih mengerikan daripada perpecahan mereka yang tidak punya hubungan nasab. Ini sudah terbukti sejak putra Nabi Adam, ya, saudara. Tapi apa ini? Tega membunuh saudaranya, senasab. Ya. Jadi kalau senasab itu kemudian bersengketa, perselisihannya itu lebih hebat daripada yang tidak punya hubungan apa ini? Nasab. Tidak menganggapnya sebagai saudara itu sudah menjadi hal yang umum di masyarakat. Enggak sekedar saling apa, ya. Nah, permusuhan. Rebutan apa ini? Warisan. Itu pemicunya itu. Nah, harta. Nah, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu enggak pernah kumpul, ya. Nah, kumpulnya cuma bagi-bagi warisan, habis bagi-bagi warisan, pulang ke rumah masing-masing. Setelah dihitung ada yang curang, tengkar. Ya, ya seperti itulah. Ya. Nah. Barakallahu. Selanjutnya di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tidak lain adalah saudara. Saudara apa ini? Seiman, ya, seiman, ya, seagama. Barakallahu fikum. Oleh sebab itulah ikhwan fillah a'azzakumullah, karena termasuk ajaran Islam. Al-islah bainal ikhwah, mendamaikan di antara saudara-saudara seiman yang berselisih, itu termasuk amalan yang mulia dalam rangka merajut ukhuwah tadi. Bahkan keutamaannya itu lebih utama daripada puasa sunnah dan sholat sunnah, karena tingkat kemaslahatannya lebih luas. Oleh sebab itulah pada pertemuan kita kali ini kita berusaha untuk mempelajari perkara-perkara yang bisa memperkuat persaudaraan kita atas dasar iman dan Islam. manhaj nubuwah itu istilahnya ya, atas dasar ajaran Nabi, yakni atas dasar iman dan Islam. Atau lebih khusus lagi pada zaman sekarang ini, barakofikum, adalah atas dasar apa ini? Al-Quran wassunnah ala fahmi salafil ummah. Karena ahlus sunnah wal jamaah itu semakin sedikit, ya, dan memang jumlahnya sangat sedikit, maka yang sedikit itu harus lebih kompak, lebih apa ini, kuat persaudaraannya. Nah, dengan semua kaum muslimin kita persaudara atas dasar Islam. Kita tidak memerangi mereka karena mereka apa ini? Muslim. Mereka saudara. Tetapi tidak semua kaum muslimin kemudian kita jadikan sebagai teman dekat. Ya. Karena banyak juga di antara kaum muslimin yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Nah, kita naik lagi ke level berikutnya, ya. Kaum mukminin. Berarti lebih sedikit lagi daripada muslimin, ya. Mereka adalah saudara kita seiman. Keimanan mereka dengan keimanan kita sama. Sama-sama mukmin. Tapi ternyata dari sisi manhajnya berbeda. Ya. Tauhidnya sama. Beribadahnya kepada Allah, meninggalkan segala jenis kesyirikan. Tapi dalam hal memahami agama ini berbeda. Sehingga mereka juga sering terjadi perselisihan. Barakofikum. Tidak mungkin kemudian kita berteman dekat dengan orang-orang yang menyimpang pemahaman agamanya. Walaupun tauhid dan akidahnya apa ini? Sama. Naik ke level berikutnya. Naam. Yakni ahlu sunnah wal jamaah salafiyun. Ya, mereka-mereka yang secara totalitas menerima semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan. Maka dengan mereka inilah kita kemudian apa ini? Menjalin persahabatan yang dekat. Karena keistiqomahan mereka. Karena mereka di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahasa kasarannya begini. Kita dengan kaum muslimin baik, tapi masih menjaga jarak. Ya. Nah. Karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kita takut jatuh dalam penyimpangan, ya. Kepada kaum mukminin kita lebih baik daripada dengan kaum musliminnya. Karena mereka kualitas agamanya lebih bagus, ya. Nah, dengan ahlussunnah wal jamaah salafiyun, nah ini kita harus lebih baik lagi hubungannya. Kenapa? Mereka-mereka inilah orang-orang yang sedikit yang kemudian istiqomah di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu begitu maksudnya, ya. Dalam berhubungan itu ada tingkatan-tingkatannya. Dengan kaum muslimin secara umum kita baik. Dengan kaum mukminin secara umum lebih baik lagi. dengan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun secara khusus harus apa ini? Tambah baik. Semuanya itu fillah. Karena apa ini? Karena Allah. Atas dasar agama Allah. Bukan berarti karena Ahlussunnah wal Jamaah itu suka membantu kita dengan dari sisi finansial atau apa, tidak. Karena semata-mata apa ini? Agama. Semakin bagus kualitas agama seseorang, maka semakin baik kita berhubungan dengan orang itu. Nah, seperti itu, ya. Seperti ya. Jadi saya pahamkan sekali lagi masalah ini. Nah, jadi kaum muslimin secara umum kita baik. Tapi kita tidak berteman dekat, ya, takut menyimpang karena mereka banyak penyimpangan. Dengan kaum mukminin, ya, orang yang beriman yang lebih bagus kualitasnya daripada muslimin, ya. Naam. Ini kita lebih baik lagi karena keagamaan mereka semakin baik, ya. Naam. Tapi dari sisi manhajnya kita hati-hati karena banyak penyimpangan. Nah, dengan kaum mukminin Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun, kita bersahabat dengan mereka, berteman dekat. Kenapa? Karena tingkat agamanya bagus, akhlaknya bagus, akidahnya bagus, ya, muamalahnya bagus, prinsipnya juga jelas dan tegas. Nah, kita ambil sebagai apa ini? Teman dekat. Barakallahu'alaikum. Tapi kenyataannya, ikhwan fillah a'azzakumullah, banyak sekali dari kalangan salafiyun Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak mengerti bagaimana cara menjadi saudara seiman. Ya. Padahal mereka-mereka ini harus kita jalin hubungannya lebih baik daripada kaum muslimin secara apa ini? Umum, ya. Nah. Lalu bagaimana caranya supaya hubungan kita dengan sesama Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun secara khusus dan dengan kaum muslimin secara umum bisa baik? Ini ada adab-adab yang harus kita lakukan. Barakofikum. Ada sekitar 41 adab. Ya. 41 adab. Saya dapat kesempatan tampil 2 kali. Berarti harus berhasil menyampaikan 20 adab dalam 1 kesempatan. Ya. Nah, kalau mencapai target, alhamdulillah. Kalau enggak mencapai target, ya enggak apa-apa, ya. Barakfikum. Karena 41 adab ini, barakfikum, sebetulnya masing-masing ada rinciannya, ya. Nah, tinggal kita kencengkan volumenya saja, ya. Nah, ngebut biar targetnya terpenuhi. Nah, ya, saya jelaskan secara apa ini? Ringan-ringan saja. Barakfikum. Ini adab-adab yang terkait dengan al-ukhuwah fillah, untuk menjalin persaudaraan seagama, seiman, semanhaj. Ya. Kita harus melakukan beberapa adab sebagai berikut. Al-adabul awal, adab yang pertama. An-niyatus shalihah. Niat yang baik. Jadi kita dalam menjalin hubungan persaudaraan seiman, semanhaj, itu harus punya niat baik. Enggak punya kepentingan-kepentingan yang lain. Ya. Niat yang baik itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lillah wa fillah. Karena Allah. Tulus. Nah, dia. Tulus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. jangan mepet-mepet karena duitnya. Nah, enggak boleh ya. Aku mau taklim di kajian salafi aja lah. Kenapa? Orangnya kaya-kaya. Hitung-hitung bisa pinjam modal usaha. Enggak boleh. Ini berarti niatnya sudah duniawi, bukan fillah, bukan lillah. Niatnya sudah enggak baik. Ya? Nah. Jadi harus tulus, ikhlas dan punya tujuan yang baik. Yang tujuan yang baik itu yang pertama ikhlas karena Allah, enggak punya tendensi atau tujuan duniawiyah. Tujuan yang baik yang kedua adalah dalam rangka mencari teman yang saleh supaya tidak terpengaruh dengan orang-orang yang jelek agamanya. Nah. Jadi ketemu, assalamualaikum. Ya. Kita persaudara ya. Berteman, sahabat dengan niat yang baik. Temannya miskin, kaya, enggak masalah. Ngasih kita atau tidak, enggak masalah, ya. Nah. Karena tujuannya ialah tulus ikhlas karena Allah. Nah. Tidak lihat dunianya, ya. Nah. Ini dasar yang paling penting seperti itu, ya. Sehingga kalau terjadi apa-apa, dia enggak kemudian terpukul. Nah, ya. Enggak kemudian terpukul. Oh, ternyata teman saya itu kurang sopan, ya. Nah, juga masalah. Karena saya bersaudara sama dia itu karena Allah kok, ya. Nah, saya enggak lihat apa-apanya. Saya lihat agamanya. Saya lihat apa ini? Agamanya lurus. Lillah. Itulah sebabnya saya berteman sama mereka. Ini yang pertama. Saya bilang, saya jelaskan ringan-ringan saja ya, ngejar target. Nah, ada tsani. Adab yang kedua ialah ittikhadul akh was-shadiq al-mu'min as-shalih. Memilih saudara dan teman yang saleh. Nah, tidak semua kaum muslimin, tidak semua kaum mukminin. Nah, bahkan tidak semua ahlussunnah wal jamaah itu punya perilaku yang baik. Ya. Memang dasar prinsipnya benar, tapi dalam muamalah kadang-kadang agak nakal, ya. Nah. Ahlussunnah ya, salafiyin iya. Nah, akidahnya benar, ya. Prinsipnya benar, manhajnya benar, ya. Tapi dalam muamalah sehari-hari agak kurang beres. Itu tidak mengeluarkan dia dari ahlussunnah, ya. Apa itu coba? Nah, pengen menangnya sendiri gitu ya. Pengen dibantu tapi enggak pernah bantu. Ya. Nah. Begitu. Pokoknya secara akhlak begitu kurang manis lah begitu ya. Nah, kita kalau enggak bersahabat dengan dia karena akhlaknya seperti itu enggak masalah ya. Nah, enggak salah. Ya. Nah, tetap saudara tapi kita bukan sahabat dekat. Kenapa? Akhlakmu kurang bagus. Nah, enggak masalah itu ya. Nah, ini dalam rangka menyelamatkan apa ini agama kita. Pilih teman yang saleh. Ada ahlu sunnah ibadahnya malas, ya kan? Ada yang semangat. Pilih yang mana? Pilih yang semangat ibadahnya, ya. Ada ahlu sunnah taklimnya rajin. Ada yang taklimnya apa ini? Malas. Pilih yang mana? Nah, pilih yang rajin, ya, begitu bahasa kasarannya, ya. Nah, berteman dengan orang-orang yang soleh, walaupun dengan sesama ahlu sunnah, mereka itu juga punya tingkatan-tingkatan keagamaan yang berbeda. Cari teman yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala'an. disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. La tusahib illa mu'minah. Engkau jangan menjalin persahabatan yang dekat kecuali dengan orang yang benar-benar mantap imannya. Baik. Ya. Barakallahu. Jangan sampai salah langkah ya. Sama non muslim, masyaallah bagus sekali. Ya, nah, seperti adik dan kakak. Seperti bapak dan anak ya. Tapi dengan orang-orang yang bagus agamanya, yang mantap keimanannya, kok menjauh ya, galak lagi ya. Boleh. Jadi harus dibalik ya. Nah, tak boleh baik dengan non muslim tapi untuk dakwah. Nah, al-adab tsalis, adab yang ketiga, al-mahabbatu lillahi ta'ala. Mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya cinta karena Allah itu kita senang sama orang itu karena dia rajin ibadah. Karena dia bagus prinsipnya, ya. Kita mencintainya karena Allah. Sedangkan dia melakukan tindakan pelanggaran, kita benci karena Allah. Yakni karena dia melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi cinta dan bencinya bukan karena harta, bukan karena yang lainnya. Ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia baik, kita senang sama dia. Dia jelek akhlaknya, kita benci sama dia karena jelek akhlaknya. Itu namanya mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tanda keimanan. Al-adab rabi, adab yang keempat, ikhbarul akh bi mahabbatihi fillah. Kita sampaikan kepada teman kita kalau kita mencintainya karena Allah. Ya akhi, aku mencintaimu karena Allah. Aku suka sama kamu karena kamu rajin taklimnya, karena kamu soleh, ya, karena semangat ibadahnya, ya. Nah, uhibbuka fillah. Gitu, ya. Nah, supaya saudara kita tadi itu tahu kalau kita suka sama dia karena kebaikan agamanya, sehingga dia juga termotivasi. Semakin apa ini? Kuat hubungannya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disahkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu." Jika salah seorang dari kalian senang sama saudaranya karena Allah ya. "Falyu'limhu annahu yuhibbu." Maka beritahukan sama dia bahwa dia senang sama saudaranya itu ya. Nah, saya sudah lama mengamati Anda. Anda ternyata orang yang kokoh di atas sunnah, ya. Uhibbuka fillah. Aku mencintai Anda karena Allah, ya. Karena Anda di atas sunnah. Disampaikan perasaan cintanya tadi itu. Nah. Ini karena Allah ya, bukan cinta monyet. Ya, nah. Kalau yang cinta monyet itu bukan fillah, ya. Nah. Fisyahwah. Cinta karena syahwat. Itu lain, bukan di sini babnya, ya. Nah, ini fillah karena Allah. Diberitahu, jangan diam-diaman, ya. Nah, di SMS, akhi, uhibbuka fillah. Aku cinta karena Allah, ya. Karena engkau istiqamah di atas sunnah. Nah, begitu. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar, disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum sahibahu." Jika salah seorang dari kalian menaruh cinta kepada saudaranya atau temannya, fal ya'tihi fi manzilih, maka datangilah rumahnya. Fal yukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah, dan sampaikan kepada saudaranya tadi bahwa ia mencintainya karena Allah. Ya, datang kemanya. Assalamualaikum. Oh, ada apa kesini? Enggak ada apa-apa, cuma ingin menyampaikan sesuatu. Ya, uhibbuka billah. Ya, aku mencintaimu karena Allah. Ya, semoga kita istiqomah di atas al-haq, di atas sunnah. Cuma itu. Iya. Silakan duduk. Ya, karena kamu mencintai aku karena Allah, silakan duduk. Ya, saya mau mentakjamu. Ya. Taib. Ditakdir. Kemudian al-adabul khamis, adab yang kelima. Assalamu al-akh wa rahmatussalam alaih. Menyampaikan salam dan menjawab salam kepada saudara-saudara seiman. Ya. Nah. Jadi kalau berjumpa, salam. Assalamualaikum. Jawab, waalaikumsalam. Gitu, ya. Jangan diam-diaman saja kayak patung. Kayak tiang listrik. Jangan telepon. Ya. Nah. Walaupun berdekatan rumahnya, walaupun di apa namanya itu dihalangi oleh tembok atau dihalang oleh mobil, kemudian salam, assalamualaikum. Ya, nah, keraskan omongnya, jangan assalamualaikum, jangan assalamualaikum, udah mantap, ya salamnya itu mantap, waalaikumsalam warahmatullah, mau kemana? Masjid, oh, ya, ayo sama-sama. Salam, jawab salam itu masya Allah lega hatinya. Ini termasuk faktor yang terpenting untuk semakin memperkuat hubungan persaudaraan di antara kita. Ya, taib. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hak muslim terhadap muslim yang lain. Beliau bersabda, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Bahkan kalau perlu kirim salam, ya, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya, ya, Yusuf ibnu Asbad rahimahullah, ya, menjelaskan bahwa kalau kita mendengar ada seorang ahlus sunnah di belahan timur dunia, maka sampaikan salam kepadanya. Sungguh ahlus sunnah semakin sedikit jumlahnya. Ya. Di ujung sampit sana ada satu yang di atas sunnah, istiqomah di atas sunnah, hubungin. Ya akhi, kaifa hal? Naam. Khair. Taib. Assalamualaikum. Atau ada yang mau ke sana, tolong ya, sampaikan salam saya ke fulan. Ya. Assalamualaikum. Ya, ada salam dari ikhwah sampit kota. Ya, nah. Kapan bisa ke kota? Ya, bisa berjumpa. Nah, disampaikan, kirim salam. Ya. Salam berkirim salam itu termasuk bagian dari ifsa'us salam, menyebarkan salam. Ini bisa membuat kuat tali persaudaraan di antara kita. Barakallahu. Al-adabus sadis, adab yang keenam, tasmitul akh indal itos. Itu mengucapkan ya hamukallah ketika saudara kita bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau ada yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita disyariatkan untuk mentasmidnya, yakni mengucapkan yarhamukallah. Adapun yang bersin tadi, kalau mengucapkan apa ini? Alhamdulillah. Kalau bersin enggak mengucapkan alhamdulillah, ya kita enggak disyariatkan mengucapkan tasmid yarhamukallah. Nah, syaratnya mengucapkan apa ini? Alhamdulillah. Kemudian mereka yang bersin menjawab lagi dengan bacaan yahdikumullah wa yuslih balakum, ya. Nah, adab yang ketujuh, iyadatuhu indal maradi, menjenguknya ketika sakit. Nah, ini juga harus dibiasakan. Barakafikum. Jadi kalau saudara kita ada yang sakit, atau anaknya sakit, atau istrinya sakit, atau keluarganya yang sakit, nah, rame-rame kita jenguk, ya. Kita bawa sesuatu, kita berta'awun alal bir wa taqwa. Itu mantap saudaranya, ya. Sampaikan ini salam dari Akh Fulan, sekarang anaknya lagi opnam. Nah, butuh biaya, ya, yang cukup besar. Nah, masya Allah, kita harus tegak hati kita, ya. Nah, kita jenguk di rumah sakit, ya, membawa sesuatu yang bisa meringankan apa ini bebannya. Itu dibiasakan. Cuma gimana Fulan, lagi sakit, sakit apa? Nah, nggak tahu. Ya, sakit terus aja. Jangan, ya. Namanya sakit itu kadang memang terus menerus, kadang sekali-kali, ya. Nah, kita menjenguk orang sakit itu berpahala besar. Barakafikum, barokah. Saling kunjung. Apalagi kalau jumlahnya sedikit, dan sedikit tempatnya terpencil lagi. Masya Allah, ya. Itu kalau saling berkunjung ketika temannya sakit itu, ya. Nah, menjenguk temannya yang sakit itu seperti apa ini? Terbebas dari beban. Nah, senang sekali. Taib. Al-adabu tsamin, adab yang ke-8, ijabatu da'wati shodiq. Memenuhi undangan teman. Nah, sini kebiasaan, ya kan, undang makan. Ya, nanti pada zuhur, ya, diundang makan di rumahnya Pak Fulan. Beres. Ya, nah, tetan, ya. Begitu. Undang makan. Ya, makan ikan apa itu? Nah, ikan selawat gitu ya. Nah, ya. Atau makan apa? Makan kambing, ya. Nah, kebiasaan yang baik, ya, ngundang makan itu, ya, jangan dihilangkan itu, ya. Itu sesuai dengan syariat, ya. Adatnya sampit, ya. Bagus, teruskan itu. Ya, termasuk it'amut to'am, ngasih makan orang, termasuk sesuatu yang utama, ya. Bisa mempererat apa ini? Persaudaraan. Nah, kalau sepi-sepian saja kering, enggak enak. Nah, caranya apa ini? Ya, makan. Makan. Nah, ini istrinya lagi coba resep. Nah, sekalian diperbanyak masakannya, udang. Ya, makan. Ya, memang butuh biaya. Ya, untuk mempererat persaudaraan mampu itu apa ini? Butuh biaya, butuh modal. Jangan kosongan, ya. Nah, apalagi yang berduit, ya. Nah, barokah itu. Apalagi yang makan ada orang-orang yang salih, orang yang beriman dan bertakwa di atas sunnah, itu semakin barokah harta dan makanannya. Nah, kemudian Al-adab at-tasi, adab yang kesembilan, an-nushu lil akh as-shadiq. Memberi nasihat kepada saudara dan teman. Ya. Ini saling memberi nasihat. Ya, ada yang sudah lama kok enggak muncul. Ada apa ini? Sudah mulai enggak semangat, kasih nasihat, ya. Nah. Karena manusia itu tempatnya lalai, ya. Setan itu terus menjauhkan Bani Adam dari al-haq, ya. Jangan sampai ada yang menyendiri. Kemudian kita cuek. Kenapa? Wah, tanda-tanda setan sudah menjebaknya, ya. Nah, jangan-jangan dia dapat informasi-informasi yang enggak benar dari luar, ya. Nah, datangi rumahnya. Ada apa kok lama enggak ke masjid? Ada apa kok lama enggak taklim, ya? Sakit toh, ya. Ada urusan apa? Wah, cuma saya malas, apa ikhwan-ikhwan itu, ya. Nah, cuek semua. Oh begitu, insyaallah nanti tak sampaikan, ya, supaya enggak cuek, ya. Tapi ke masjid, ya, supaya kita bisa bertemu, ya, bercerita, ya. Nah, saling menasihati, barakallahu fikum, ya. Besok datang ke masjid, ya. Nah, insyaallah enggak ada yang cuek, ya. Nah, dinasihati seperti itu. Jangan diam-diaman, ya. Enggak pernah muncul, biarin sekalian. Nah, mau masuk jurang juga peduli. Jangan, ya. Nah, dinasihati, ya. Ingat, ya, mengajak orang untuk menjadi muslim itu susah. Ngajak orang untuk menjadi mukmin yang baik itu tambah susah. Ngajak orang untuk di atas sunnah rasul secara total tambah susah lagi, ya. Nah, jadi kalau orang itu sudah siap menjadi ahlu sunnah wal jamaah yang total menerima ajaran Rasul SAW, jangan disia-siakan, ya. Nah, artinya yang paling jelek kualitas agamanya tapi masih ahlu sunnah, itu masih lebih baik daripada kaum muslimin secara umum. Masih lurus tauhidnya, masih lurus akhlaknya, akidahnya, ya. Nah, walaupun ya futur atau beler gimana, lah males itu. Nah, masih mending ini, ya. Nah, al-iqtisad fi sunnah khair min al-ijtihad fil bid'ah. Namanya sederhana dalam sunnah seperti itu. Nah, masih lebih baik daripada orang yang kenceng di atas apa ini? Kebid'ahan, aktivis haraki, ya. Nah, ya. Sepertinya kok memperjuangkan Islam dan kaum muslimin, ya. Nah, tapi di atas penyimpangan, ya. Ini yang ahlu sunnah yang malas-malasan tadi itu, yang futur-futur tadi itu, masih lemak ke situ, ya, daripada mereka. Maka jangan disia-siakan, ya. Jangan kemudian dibuang begitu saja. Nah, ajak orang untuk belajar sunnah itu sangat susah, ya, di zaman-zaman sekarang ini. Sangat apa ini? Sangat susah. Begitu. Jadi jangan disia-siakan, ya. Dinasihati. Barakallahu fikum. Al-adabul asyir, adab yang ke-10, qabulu hadiyatish shodiq. Itu menerima hadiah dari teman. Nah. Ini termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak menolak hadiah. Walaupun enggak mahal harganya, ya. Ada yang ngasih kita silakan, ah, kasih minyak wangi. Oh ya, jazakumullah khairan, masyaallah, gitu, ya. Jangan tanya, apa itu? Minyak wangi. Ah, enggak butuh. Bawa pulang lagi aja. Jangan, walaupun itu cuma guyon atau biasa gitu. Enggak boleh kayak gitu, ya. Menerima hadiah itu melegakan hati saudara kita. Walaupun hadiahnya murah. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami, Rasulullah SAW bersabda, ajibud da'iyah, penuhi undangan temanmu. Wala taruddul hadiyah, janganlah engkau menolak hadiah. Kemudian al-adabul hadi asar, adab yang ke-11, al-ihda lis-shadiq. Kalau tadi kan menerima hadiah, yang ke-11 ini ialah biasa memberi hadiah. Jadi jangan sepi-sepian ya. Nah, saling ngasih hadiah. Nah. Ya, enggak harus mewah lah. Ini habis memproduksi apa begitu ya. Kue kasih ke temannya atau tetangganya ini hadiah. Apa ini? Ya, untuk testing atau. Nah. Uji coba. Kalau enak ya kita pasarkan, kalau enggak enak ya nanti kekurangannya apa ya. Nah, kita evaluasi. Oh, jazakallahu khair. Saling ngasih hadiah. Nah. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ini disahkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahatu, tahabbu." Hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai sama, ya. Nah. Kasih hadiah. Kalau beberapa bulan yang lalu, itu kan yang ngetren kena akik gitu ya. Kasih hadiah akik. Saling ngasih hadiah apa ini? Akik, ya. Nah. Ya enggak apa-apa. Yang penting tadi itu ya, jangan diisi macam-macam. Ya. Lihat. Taib. Atau hadiah yang bagus juga adalah kitab. Ini yang istimewa ya. Kasih hadiah apa ini? Kitab. Kitab yang bagus ya. Nah. Ini istimewa. Al-adabu tsani asar. Adab yang ke-12, musyarakatuhu al-husna, ikut bersedih atas kesedihan saudara kita. Jadi kalau ada saudara kita yang berbela sungkawa kena musibah, sedih, kita tunjukkan keikutsertaan kita. Sama-sama apa ini? Sedih ya. Ikut sedih ketika saudara kita apa ini? Sedih. Karena mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Satu sama lain saling menguatkan. Dalam sabdanya Rasulullah menyatakan, al-mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'du ba'dha. Rawahul Bukhari wa Muslim dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu taala. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Satu sama lain saling menguatkan. Ya. Kalau sedih, sedih juga ya. Nah, bahkan kalau dia nangis, nangis juga. Dulu para sahabat seperti itu ya. Kalau Rasulullah menangis, walaupun para sahabat itu belum tahu sebabnya apa, kok beliau nangis, ikut nangis juga. Nah, itu para sahabat. Rasulullah menangis gitu, para sahabatnya enggak tahu kenapa kok Rasulullah menangis. Nangis duluan. Habis itu tanya, tadi kok nangis, kenapa Rasulullah gitu ya. Nah, menunjukkan apa ini? Betul-betul mereka seperti bangunan yang kokoh ya. Peka gitu. Mereka senang, kita ikut senang gitu. Nah. Sehingga enggak ada istilah itu, bersenang-senang di atas apa ini? Penderitaan saudara kita. Nah, ya. Barakallahu'alaikum. Contohnya apa? Dia habis konflik sama istrinya. Cerai. Kok kita senang? Wah, mencurigakan. Ya, nah, mencurigakan, ya. Nah, jangan-jangan dia punya prinsip itu ya, kutunggu jandam. Wah, ini. Nah, yang ini bahaya ini, barakofikum. Ya, namanya ini bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Dia sudah konflik sama istrinya. Tongkar macam-macam ya, sudah sampai pada tingkat apa ini, cerai lah, apa yahi aku habis cerai sama istriku ngono. Alhamdulillah. Ya, nah, kutunggu jandam ngono wae, keterlaluan orang ini ya. Nah. Ya, keterlaluan ya. Jadi kita enggak boleh seperti itu. Barakallahu fikum ya. Kalau saudara kita sedih, kita ikut sedih. Al-adabu tsalits asar yang ke-13, musyarakatahu al-farah. Nah ini ya. Kita juga ikut gembira ketika saudara kita gembira. Barakallahu fikum. Ini termasuk ciri seorang mukmin yang bagus imannya. Kita senang saudara kita mendapat kebaikan sebagaimana kita sendiri yang dapat kebaikan itu. Datang ke rumah kita. Ya akhi, alhamdulillah saya dapat rezeki. Nah, apa itu? Nah, saya dapat hadiah ya. Mobil Hilux black. Warna hitam. Kasih siapa? Kasih teman saya. Masya Allah ya. Nah, alhamdulillah. Masya Allah saya juga senang. Alhamdulillah ya. Nah, menampakkan kesenangan. Sebagaimana kalau kita yang dapat mobil itu, ya. Nah, walaupun yang dapat ialah teman kita, ya, kita juga tetap sama senang. Sebagaimana kita sendiri yang mendapatkan. Kita datang, ya, alhamdulillah saya sudah dapat jodoh, ya. Nah, hari H mau menikah. Insyaallah hari ini aku mau menikah, ya. Nah, orangnya salihah semacam-macam gitu. Senang, jingkrak-jingkrak ya, senang ya. Nah, alhamdulillah ya. Nah, sebagaimana kita senang kalau kita yang dapat apa ini? Jodoh yang salihah, ya. Nah, seperti itu. Jadi sedih kita ikut sedih, senang kita ikut apa ini? Senang. Nah, itu seperti bangunan yang kokoh tadi itu. Al-adab rafi' asar, adab yang ke-14. Mahabbatul khair lahu. Kita cinta kebaikan ya, yang didapatkan oleh saudara kita ya. Mahabbatul khair lahu. Kita senang jika saudara kita mendapatkan kebaikan. Nah, seperti tadi itu, kalau saudara kita sekarang sudah sadar, dia rajin taklim, kemudian mau fokus belajar agama, ya, kita senang, sebagaimana kita senang hidayah tersebut datang ke kita. Al-adabul khamis asar, adab yang ke-15, daf'ul ghiba anhu. Nah, tidak menghibainya. Tidak apa ini? Menghibainya. Riba atau menggunjing ya, atau apalagi itu istilahnya, ngerasani. Oh, Jawanya kelihatan ngerasani. Ya, nah, dapat orang Jawa soalnya ya. Ngerasani. Ngerasani itu menggunjing ya. Nah, atau apa itu, gosip ya. Nah, ya, tebar gosip. Nah, ini ya. Ini jangan dilakukan. Barakallahu fikum. Baik. Dan bahkan yang kita lakukan ialah pembelaan ketika tidak ada orangnya, ya, ada orang jatuhkan saudara kita, ya, hati-hati kamu sama si Fulan, ya, dia sekarang kaya raya, ya, nah, jangan-jangan dia terfitnah dengan harta, nah, ya, teman kita dijelek-jelekkan seperti itu, kita bela, mbak, dia, insya Allah, bersyukur, ya, saya tahu sendiri, ya, orangnya baik, kekayaannya insya Allah barokah, ya. Kita tidak menghibainya, tapi malah apa ini? Membela teman kita yang diribai. Disebutkan dalam hadis keutamaannya, riwayat Ahmad dari Asma bintu Yazid, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami', "Man dhabba an arabi akhi fil ghaibah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya di tempat yang jauh. Ketika saudaranya di permasalahkan, ya. Kana haqqan 'ala Allah ayutiqahu minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan orang itu atau membebaskannya dari neraka. Jadi ada orang yang jelek-jelekan saudara kita, padahal enggak benar, ya, kita bela. Enggak seperti itu. Dia bagus orangnya, ya. Nah, aku tahu sendiri ucapanmu salah, ya. Nah, enggak ada buktinya seperti itu. Nah, ya. Jadi jangan diam saja. Jangan dibiarkan orang menghibai saudara kita, kita bela saudara kita yang diribai itu. Keutamaannya masya Allah luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari apa ini? Neraka. Hanya semata-mata membela teman kita yang diribai tanpa hak. Barakallahu. Al-adab as-sadis 'ashar, adab yang ke-16, as-satru 'alaih. Menutup aibnya. Nah, namanya juga Bani Adam ya, tidak lepas dari salah dan dosa. Namanya juga manusia, tempatnya apa ini? Lalai. Enggak ada yang sempurna. Ya, apalagi kalau kita sudah akrab atau bersahabat dengan seseorang, tahu luar dalamnya. Ya kan? Tahu apa ini? Luar dalamnya. Tahu luar dalamnya kan? Tahu harum dan busuknya. Saya dikasih tahu orang-orang tua yang di Jawa sana itu katanya ya. Kalau saudara jauh, maksudnya itu saudara yang tinggal di tempat yang jauh ya, yang tercium itu ialah bau harumnya. Tapi kalau saudaranya berdekatan, nah, yang tercium itu bau tainya. Busuk. Itu maksudnya tahu luar apa ini? Luar dalam. Kalau persi perjauhan itu wis jaim-jaiman ya. Nah, itu. Saling jaga image ya, jaga penampilan, jaga apa ini? Sikap. Nah. Jadi kayaknya baik itu. Kayaknya baik sempurna. Enggak ada cacatnya. Tapi kalau sudah bergaul sehari-hari, kemudian sahabat dekat, tahu luar dalamnya, oh ternyata kamu jarang mandi ya, oh ternyata kamu seenaknya sendiri, gak mau ta'awun ini, ternyata banyak ternyatanya ya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu dalemannya, sudah tahu isi dalamnya kayak gitu, jangan dibeberkan di depan umum, harus ditutup. Jangan bilang teman saya itu jarang mandi, dia itu saya nanya sendiri macam-macam, jangan diceritakan apa pentingnya, apa urusannya ya. Nah, ditutup cacat-cacat pribadinya, kekurangan-kekurangan pribadinya ditutup ya. Nah, disebutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahkan oleh Al-Albani dalam Sahih Jami', man satara akhahul muslim fi dunya, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, satara wa yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya dia pada hari kiamat nanti. Nah, di hari kiamat aib kita banyak dan Allah Maha tahu ya, tapi Allah tutup dosa-dosa kita, aib-aib kita itu karena kita ketika di dunia menutup aib apa ini? Saudaranya. Jadi jangan suka membeberkan aib saudaranya, apalagi urusan-urusan apa ini? Pribadi. Barakallahu pribadi ya. Enggak ada kemaslahatan dengan apa ini? Dakwah atau yang lain, ya. Nah, urusannya murni pribadi. Lain kalau dia itu dai penyesat, ahlul bid'ah, mengajak manusia kepada kesesatan. Naam. Madharatnya luas, maka harus dihentikan. Dengan cara dibongkar kesesatannya supaya orang tidak terpengaruh dengannya. Itu lain lagi babnya. Namanya membongkar kesesatan fulan, membongkar kedok kebid'ahan fulan. Nah, itu termasuk bab yang lain. Itu untuk kemaslahatan secara umum, ya. Nah, tapi kalau yang ini terkait dengan apa ini? Aib-aib pribadi, ya. Al-adabus sabi asar, adab yang ke-17. Nusratul ahfillah. Menolong saudara kita seagama, ya. Baik yang zalim maupun yang didolimi, ditolong. Yang zalim ditolong dengan cara apa ini? Dicegah supaya tidak berbuat zalim. Yang didolimi ditolong dengan cara dilindungi supaya tidak didolimi. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala an. Unsu akhaka dhaliman au madluma. Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang didzalimi. Qila, maka beliau ditanya, kaifa ansurhu dhalima? Wahai Rasulullah, bagaimana cara kita menolong saudara kita yang zalim itu? Qala tahjizuhu 'anidzulmi fa inna dhalika nasr. Engkau halangi dia dari berbuat zalim. Itulah cara menolongnya. Ya. Jangan cuek, ya. Jadi dilihat ada saudaranya yang zalim, didatang, ya akhi. Ittaqillah, ya. Jangan berbuat zalim. Datang juga kepada yang dizalimi, ya. Tenang saja, ya. Nah. Saya di belakang, ya. Nah, jadi yang zalim ditolong dengan dicegah kezalimannya, yang didzalimi ditolong dengan cara apa ini? Dilindungi agar tidak didzalimi. Al-adabus tsamin asar, adab yang ke-18, adamul khitbah ala khitbatihi. Tidak melakukan lamaran terhadap wanita yang sudah dalam proses lamaran saudaranya. Ya. Nah, kalau ada seorang laki-laki yang lagi proses dengan perempuan, ya, masih ta'aruf, masih apa namanya? Ya, penjajakan begitu, ya, proses mau nikah gitu ya. Nah, kan belum final. Masih banyak pertimbangan. Nah, maka jangan ada yang nyerobot, ya. Nah, jangan ada ini robot. Budayakan apa ini? Antri. Nyobot masalah khidbah itu enggak boleh dalam Islam. Kalau memang sudah ada pembatalan, baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan, baru kita maju. Ini termasuk menghindari adanya permusuhan hanya karena masalah apa ini? Khidbah. Ya, jangan sobat sobat. Nah, ya, ada yang proses sama si fulana. Wah, si fulana, ya, mau dikhidbah sama temanku yang itu. Wah, kenapa gak sama aku aja? Nah, akhirnya dia telepon keluarganya si fulana, ya. Nah, saya mau ke sana, mau khidbah. Oh, ini lagi proses, enggak peduli. Siapa cepat dia dapat. Enggak boleh kayak gitu, ya. Nah, budayakan antri. Memang yang perempuan enggak cocok atau yang laki-laki sudah enggak cocok, dah sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Kita tutup aib kita masing-masing, ya, dan rahasia. Nah, kasih tahu, ya, hei. Nah, dah. Yang pertama gagal. Nah, mau masuk? Oh iya, siap. Gitu, baru masuk. Ya. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yaqtibu ala khitbati akhi hatta yad'a." Tidak boleh seorang mukmin mengkhitbah perempuan yang dalam proses khidbah saudaranya sampai saudaranya meninggalkan perempuan itu. Nah, jelas. Al-adabut tasi' asar, adab yang ke-19. Adabul bai' ala bai'i. Tidak menjual barang yang dalam proses jual beli dengan saudaranya. Ini untuk para pedagang, ya. Jangan hanya cari untung, tapi lihat, ya, sisi kemaslahatannya. Ya. Jadi kalau kita sedang tawar menawar dengan pelanggan kita, ya, nah, maka yang lain harus antri, jangan nyerobot. Nah, misalkan kita jual mobil ke teman kita, masih proses tawar menawar, ya. Saya tawar 100 juta, enggak boleh, ini 120. Ya coba sih tak lihat-lihat. Datang teman yang lain, gimana mobilmu? Jadi jual. Nah, ya kamu berani berapa? 120. Sudah, kasihkan kamu aja. Enggak boleh, ya. Nah, kita belum membatalkan atau menyelesaikan transaksi dengan apa ini? Saudara kita yang pertama. Dengan asal untung saja, ya. Nah, kita bilang sama saudara kita, gimana? Antum enggak mau 120? Nah, kalau enggak mau, saya mau transaksi sama yang lain yang juga sedang menunggu. Oh ya, enggak apa-apa. 120 kan enak. Atau sudah enggak sanggup aku 100, ya sudah selesai. Yang lain maju 120 langsung kunci bawa. Ya, ini dalam urusan ini jangan diremehkan karena ini bisa meredam perselisihan. Taib al-adabul isrun, adab yang ke-20. Adab yang terakhir pertemuan kita kali ini insyaallah, ya. As-sidqu mal akh wa adabul kadhib alaih. Tetap jujur terhadap saudara kita, tidak berbohong kepadanya. Budayakan apa ini? Jujur, jangan dusta, jangan bohong. Kalau kita misalkan butuh bantuan berupa harta kepada teman kita, enggak usah kita kemudian bohong, bersandiwara, pura-pura kesulitan macam-macam, enggak usah, ya. Nah, jujur saja. Ya, saya pinjam uang untuk modal. Dipinjami ya alhamdulillah. Tidak juga apa ini? Enggak apa-apa, ya. Jangan kemudian ngarang-ngarang, ya. Bohong gitu. Saya itu punya uang, ya, untuk modal 40 juta. Ya. Tapi kemudian diambil sama orang, ya. Sehingga saya enggak punya modal. Makanya saya datang sama antum, ya, mau pinjam modal, boleh apa enggak? Jadi mukadimahnya sudah apa ini? Bohong duluan. Kasihan ya, diambil orang, hilang, ya. Pinjami atau enggak dipinjami, dia telah berbohong. Ini kalau ketahuan saudaranya yang minjami uang tadi, akan tumbuh kebencian. Enggak boleh, ya. Dah, langsung aja jujur ya, akhi. Saya pengen usaha, enggak punya modal. Pinjam uangnya 40 juta. Dah. Jujur, tanpa basa-basi, tanpa bersandiwara dengan sandiwara yang bohong. Dipinjami alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa, cari yang lain, ya. Nah, ini penting. Jangan sampai bohong atau dusta terhadap teman. Karena kalau ketahuan kita bohong dan dusta, nah, teman kita tidak akan percaya sama kita selamanya. Akibatnya apa? Dah, tidak rukun lagi, ya. Nah, barakallahu. Ini adab yang ke-20. Insyaallah masih tersisa 21 adab lagi untuk merajut ukhuwah di atas manhaj nubuwah. Insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Yassarallahu umurana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.